bingung riko takoni opo semaki welas nong riko sun sing bisa mungkir dong rasa iku saiki wis mangkat sudo ono tekane wong nomer Terima kasih.